tapi tiada buahnya. Nantian di dunia masih luas terbentang, buatlah nantian di dunia masih luas terbentang, buatlah perbandingan. Nantian di dunia masih luas terbentang, buatlah perbandingan.